من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إخوان بدين أعزكم الله. Di ayat yang ke-23 dan setelahnya, sebelumnya juga supaya nyambung di ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mengatakan ini. Qul inni la yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada. Katakan wahai Rasul kepada umatmu, la yujirani minallahi ahad, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan aku, membebaskan aku dari api neraka jika sekiranya aku berlaku maksiat kepadanya. La yujirani minallahi ahad, Rasul saja sedemikian. Barakallahu, apalagi yang bukan Rasul. Qul inni la yujirani minallahi ahadun, katakan wahai Rasul kepada umatmu bahwa seandainya Rasul sendiri melakukan perkara yang dengannya diadab oleh Allah, tidak akan ada yang bisa menolongnya, tidak ada yang bisa membelanya. Walan ajida min dunihi multahada, dan aku tidak mendapatkan selain Allah Subhanahu wa taala tempat untuk berlindung dari adab itu. Oleh karena itu termasuk di antara doa-doa, Allahumma inni a'udzubika minka. Ya Allah, aku minta perlindungan dari azab-Mu dan murka-Mu kepada Engkau. Di doa yang lain, Allahumma inni ya Allah, aku minta perlindungan kepada rahmat-Mu dari azab-Mu. Baik. Subhanallah. Tidak ada tempat berlari, tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa balagha min Allah wa risalati. Baik. Kecuali yang aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah tablighur risalah, illa balagha minallah, menyampaikan apa yang ada dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu, berupa syariat, risalah yang Allah amanahkan untuk disampaikan. Wa may yasillahu wa rasulahu fa innalahu nar jahannam khalidina fiha abada. Maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka untuknya neraka Jahannam, kekal dia di dalamnya selama-lamanya. Ya, ini berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, mengkufuri, menentang al-haq. Baik. Kafir dia, maka neraka Jahannam tempatnya, kekal selama-lamanya. Kekal ya, tidak ada selesai-selesainya, tidak ada akhirnya. Wallahul musta'an. Hatta idza ra'u ma yu'aduna fa sa'lamuna man adha'afu nasira wa aqallu 'adada. Sampai ketika orang-orang musyrikin, orang-orang kufar melihat apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka berupa azab di dunia ini dan di hari akhirat apalagi, maka ketika mereka melihat azab itulah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa sa'lamuna man adha'afu nasira wa aqallu 'adada, siapa yang paling lemah pembelanya, paling lemah penolongnya, paling sedikit jumlahnya. Tidak ada yang sedianya bisa membela juga tidak bisa membela, yang sedianya bisa menolong, menolong juga tidak bisa menolong. Di dunia ini dan di hari akhirat apalagi. Di dunia masya Allah senantiasa masih ada orang yang masih luluh hatinya untuk membela kita, menolong kita. Tapi kalau memang azab itu sudah datang, luar biasa. Setiap orang berusaha menyelamatkan dirinya. Setiap orang berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Afwan, qul in adri. Qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Katakan wahai Rasul kepada mereka, aku tidak tahu apakah masihlah, apakah sudah dekat apa yang Allah ancamkan kepada kalian, janjikan kepada kalian berupa adab. Am yaj'alu lahu rabbi amada, atau Allah masih menangguhkan sampai waktu dan tempo yang lama. Rasul sendiri tidak tahu, karena Rasul tidak tahu masalah gaib kecuali apa yang Allah beritahukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Alimul ghaibi, di sini diperjelas, alimul ghaibi, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui masalah gaib. Allah mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Wa'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah kunci-kunci ilmu ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi salah ketika ada orang mengatakan, oh si fulan tahu ilmu ghaib. La. Dan Allah telah menyatakan, la ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun perkara-perkara yang merupakan ilmu gaib yang diketahui oleh sebagian para nabi dan rasul, itu pemberitahuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu hanya bagian yang sangat sedikit dari ilmu-ilmu gaib yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki. Barakallahu alaikum. Bahkan ketika ada perempuan yang mendendangkan syair di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam ucapan syair mereka, wa indana wa fina nabiyyun ya'lamu ma fil ghadi, dan di sisi kami, di tengah-tengah kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. La, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menyanggahnya. Kata Rasulullah SAW, qulu biqawlikumul awwal wa la yastajriyannakum syaitan. Katakanlah kata-kata yang sama seperti kalian kata-katakan dulu, dan jangan kalian di dibawa oleh syaitan, diperlakukan oleh syaitan sekehendak mereka. Masya Allah. wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lam ma fil barri wal bahr. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di atas muka bumi ini, di daratan ini, wa ma fil bahr, dan apa yang ada di dalam laut. Betapa luasnya bumi Allah Subhanahu wa taala. Lautan ini betapa dalamnya dan luasnya. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Dan ilmu Allah ilmu yang maha sempurna. Ilmu yang tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak diakhiri dengan kelupaan. Beda dengan ilmu makhluk, ilmu manusia ini didahului oleh ketidaktahuan. Tidak tahu sebelumnya, kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Lambat laun ketika umur bertambah, barakallahu fikum, daya ingat pun berkurang, akhirnya lupa. Lupa semua apa yang pernah dia ketahui. Subhanallah. Taib. Tidak ada yang tersembunyi. Allah Maha tahu apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya, Allah Maha tahu. Sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi, maka Allah Maha tahu. Itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fala yudhi maka wa ya'lamu ma bil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh dari rantingnya, dahannya, illa ya'lamuha, kecuali Allah Maha mengetahui kapan daun itu jatuh, di mana jatuhnya, bagaimana posisinya, di tempat yang basahkah atau tempat keringkah. Daun itu pun jatuh dalam kondisi basah atau dalam kondisi kering atau bagaimana. Semua yang berjatuhan di atas muka bumi ini dari dedaunan yang tiada henti-hentinya tentu, karena betapa banyak di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala pepohonan. Baik. Setiap saat akan jatuh, berganti yang ini, sana, sini, sana, agar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah mengetahuinya. Baik. Karena jatuh, daun jatuh, set di bawah. Ada daun dibawa oleh angin entah kemana. Allah Maha mengetahui kemana jatuh. Subhanallah. Baik. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la ratbi wa la yabisin. Tidak ada satu yang basah dan tidak ada satu yang kering kecuali diketahui Allah Subhanahu wa taala. Kan cuma dua, imma basah wa imma kering. Barakallahu fikum. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tercatat. Maka di sini Allah mengatakan alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui ilmu ghaib. Fala yudhhiru ala ghaibihi ahada, maka dia Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberitahukan ilmu ghaib ini kepada siapapun. Barakallahu fikum. Illa kecuali, berarti ada. Wa ila hukumnya adalah tidak ada. Ini hukum asalnya. Jadi siapa yang ngaku-ngaku mengetahui ilmu gaib, dia dusta. Barakallahu fikum. Atau meyakini ada orang yang mengetahui ilmu gaib, dia salah, dia keliru, dia juga dusta. Subhanallah. Karena Allah telah menyatakan bahwa tidak ada yang mengetahui ilmu kecuali Allah. Allah tidak menyampaikannya kepada siapapun. Illa man irtada mir rasul. Kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepadanya sebagian dan sangat sedikit sekali dari ilmu gaib. Baik. Bagian kecil. Jangankan ilmu gaib, ilmu yang zahir saja, ilmu yang zahir saja, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kalian tidaklah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sangat-sangatlah sedikit. Terlalu sedikit. Bahkan Khadir ketika berada di atas perahu, ketika menyeberang bersama dengan Musa, ada seekor burung bertengger. Barakallahu bikum. Di perahu atau di kapal itu. Kemudian burung itu terbang dan menukik, mengambil air dari lautan dengan paruhnya. Maka Khadir pun mengatakan, "Wahai Musa, tidaklah ilmumu dan ilmu aku dan ilmu seluruh makhluk dibanding dengan ilmu Allah SWT kecuali apa yang diambil oleh burung tadi dengan paruhnya dari air lautan ini." Subhanallah. Tidak bisa dibanding sedikit pun. Barakallahu fiik. Kecuali para rasul. Barakallahu fiik. Adapun syaitan, adapun jin yang mereka katanya mengetahui ilmu gaib, artinya apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang, maka mereka memperolehnya dengan cara mencuri berita. Bukan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mencuri berita dari berita-berita langit. Sebagaimana di awal surah ini, mereka dulunya, barakallahu fikum, mereka dulunya memiliki tempat-tempat, wa anna kunna maqa'ida. Baik. Wa anna kunna naq'udu bi minha maqa'ida lis-sam'. Dan dulunya kami di langit itu ada tempat-tempat untuk kami duduk dan mencuri mendengarkan berita-berita langit, apa yang bakal terjadi di hari-hari yang akan datang. Barakallahu fikum. Dan itu yang dia dapatkan dicampur dengan 100 kedustaan, kemudian disampaikanlah kepada dukun-dukun dan paranormal. Baik. Ya, dukun dan paranormal, ramalan-ramalan mereka terkadang benar dan terkadang dan lebih banyak salahnya. Cuma orang ingatnya pas benar, salahnya tidak dipedulikan. Suam, betapa banyak prediksi-prediksi, oh akan terjadi, kadzabun. Pendusta. Baik. Dia katanya menerawang. Subhanallah. Maka syaitan ini mendapatkan apa? Ilmu-ilmu gaib. Ya, melalui pencurian. Baik. Adapun anbiya war rusul, mereka mendapatkan berita-berita tentang masa-masa yang akan datang atau suatu yang telah terjadi itu melalui wahyu. Allah mengatakan, "Illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada." Baik. kecuali para rasul yang diberikan dan disampaikan kepadanya ilmu-ilmu gaib sebagian kecilnya. Itu pun Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat-malaikat di hadapan Nabi itu dan di belakangnya. Illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Ada yang menjaganya, menjaga dari mendekatnya jin untuk dia mencuri berita ketika disampaikan oleh para malaikat. Baik. Sehingga berita-berita itu ketika dia curi, dia akan sampaikan kepada para dukun. Baik. Jadi aman apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diketahui oleh beliau. Baik. Tidak bisa dicuri oleh para malaikat. Liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim. Agar supaya Rasul ini, Nabi ini tahu bahwa para Nabi, Nabi dan Rasul-Rasul sebelumnya pun demikian keadaannya. Barakallah, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepadanya perkara-perkara gaib. Baik. Di antara perkara-perkara gaib dalam rangka menyampaikan wahyu, mengemban risalah. Barakallahu fikum. Liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla shay'in adada. Dan agar supaya Nabi ini pun tahu kalau dia dijaga dari kalangan jin masyayatin sebagaimana nabi-nabi sebelumnya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala satunya, meliputi segala satunya lahir dan batin. Barakallahu fikum. Dari semua perkara, ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatunya, jumlahnya, jumlah makhluknya Allah Maha mengetahui, jumlah hamba-hambanya Allah Maha mengetahui. Subhanallah. Inilah yang dikatakan dengan kesempurnaan ilmu, kamalul ilm. Barakallahu alaikum. Ini termasuk kaidah yang ada bahwa asma'ullahi kulluhu kulluha husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya indah, mengandungi sifat-sifat yang mulia dan agung. Baik. Yang sempurna. Itulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, kesempurnaannya. Wa hata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Ini barakallahu fikum yang bisa kita sampaikan. Ini merupakan akhir dari surah Al-Jin. Baik. Penghabaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi para jin. Bahwa jin ya sama seperti manusia, mukallafun, dibebani syariat. Siapa yang taat beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka tempatnya surga. Dan siapa yang kafir menentang, mengkupuri al-haq, maka tempatnya neraka. Sama persis seperti manusia. Baik. dijanjikan untuknya surga atau neraka. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.